Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Kita ke ayat yang berikutnya. Qala Syekh rahimahullah al-ayah Ar-Rabi' al-Arba'in ke-44. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kamu akan menyuruh manusia kepada kebaikan, memerintahkan kebaikan kepada orang, sementara kamu melupakan dirimu sendiri? Sedangkan kamu dan kamu, padahal kamu membaca Alkitab, apakah kamu tidak memikirkan, tidak berakal? Ayat ini kemudian dengan dua ayat yang lainnya di dalam surat Hud, kemudian surat Saf, adalah ayat-ayat merupakan peringatan. Dikatakan seperti nanti dikatakan oleh Syekh, ayat ini memang ditujukan kepada ahlul kitab Bani Israel secara khusus, tapi ayat ini berlaku juga untuk kita sebagaimana yang sudah apalagi diterangkan oleh semacam Abu Hurairah, Ibn Abbas, yang lainnya. Ada tiga ayat yang ini sangat yang yakinya membuat mereka takut dan cemas untuk berdiri di hadapan orang lain, duduk di hadapan orang lain, memberikan nasihat, memberikan peringatan, menyampaikan wasiat, tausiah. Salah satunya di antaranya ayat ini. Kemudian surat As-Saff, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dan surat Hud, Allah menyebutkan perkataan Nabi Syuaib, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Aku tidak ingin untuk menyelisihi apa yang aku larang kalian mengerjakannya. Ini peringatan. Sampai juga ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang yang ketika di dunia termasuk orang-orang yang amirun ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Mereka orang-orang yang memerintahkan kepada kebaikan, juga melarang dari kejelekan. Tapi oke, di sini juga sebagai tasbih peringatan, mereka tidak mengamalkannya. Mereka menyuruh orang lain, tapi mereka melupakan diri mereka sendiri. Nah, mengajak orang lain atau menghasung orang lain, mendorong orang lain, tapi dia sendiri tidak mengerjakan. Dia melarang orang lain, tapi dia sendiri mengerjakan. Ayat-ayat tiga ayat ini juga hadis Nabi itu jadi ancaman yang berat. Ancaman yang berat buat orang-orang yang memberikan nasihat. Tapi bukan berarti dia harus berhenti. Diam dari amar ma'ruf nahi munkar. Dia tetap menyampaikan. Ini dikatakan oleh para sahabat, para ulama. Kalau misalnya orang yang memberikan nasihat itu, orang yang menyampaikan peringatan, tausiah itu, entah urusan keluarga, urusan dakwah, itu harus orang yang maksum. Tidak ada lagi yang maksum setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang akan bangkit untuk amar ma'ruf nahi munkar, memberikan nasihat? La Abu Bakar wala Umar wala Ya'fairi. Tidak ada Abu Bakar, tidak ada Umar, tidak ada Ali, tidak ada Utsman, tidak ada Ali ataupun yang lainnya untuk menyampaikan. Karena tidak ada yang masuk setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlantar. Nah, meskipun demikian, ayat-ayat yang ini penuh dengan ancaman, peringatan. Nah, tetap seorang itu beramal ma'ruf nahi munkar. dan yang rugi kita adalah kita yang sudah mendengarnya, ya. Yang rugi adalah kita yang telah mendengarnya. Kita mendengarkan nasihat, kita mendengarkan peringatan, khutbah-khutbah Jumat, ya. Muhadarah-muhadarah, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis tausiah, kita dengar dari para ulama, kita dengar dari para asatidz. Itu sudah menjadi hujjah. Imalana wa imalaina. Hujjah imalana wa imalaina. Apakah hujjah menjadi hujjah bagi kita ketika kita mengambilnya, menerimanya, mengamalkannya, atau hujjah alaina? Jadi alasan Allah untuk menghukum kita. Nah, sehingga mungkin ada orang yang sebagian dari kita mungkin daripada tegak hujjah, sama sekali tidak mau hadir di majelis-majelis ilmu. Nah, tinggal silakan. Bagaimanapun kalau dia datang ke hadir di majelis-majelis ilmu, itu berarti dia menginginkan kehidupan. Bagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun menceritakan tentang tiga orang yang mereka itu mendekat, yang satu mendekat duduk di dalam majelis ilmu, yang kedua merasa malu tapi tetap duduk mendengarkan, yang ketiga berpaling, ya, menjauh dari majelis ilmu. Maka tinggal kita yang menentukan. Sambil minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibimbing. Ayat-ayat ini juga tidak lepas yang jadi ayat-ayat yang sering kita baca dan ulang-ulang terkait dengan kita para murabbi, para murabbiat. Nah, mudarris wa mudarrisah, muallim wa muallimah, ustaz wa ustazah. Untuk mereka mendahulukan diri mereka lebih dahulu, sehingga mereka tidak terkena ancaman dari ayat-ayat ini. At-murunan nas bil birri ditujukan kepada orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Mereka dapatkan, mereka menyuruh orang untuk beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an, tapi mereka sendiri tidak. Ancaman berat buat mereka. Sampai dikatakan di ayat di akhirnya, "Afala ta'qilun?" Apakah kamu tidak berakal? Kamu menyuruh orang lain tapi kamu sendiri tidak. Banyak yang terkait dengan ayat-ayat ini. Allah memerintahkan kita, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Lebih dahulu untuk menjaga diri-diri kita dari azab Allah. Melindungi diri-diri kita dari murka Allah, dengan menjalankan taat kepada Allah, menjauhi larangan-larangannya, menjalankan perintah-perintahnya, menghalalkan yang halalnya, mengharamkan yang haramnya, membenarkan semua berita yang datang dari Allah. Semampu kita, kita laksanakan perintah-perintah Allah tersebut. Upaya untuk kita beriman. Baru setelah itu Allah menyebutkan wa ahlikum nara. Sebagaimana kata para a'immah kita juga, setelah orang itu menyempurnakan dirinya dengan iman dan amal saleh, dan dia berupaya untuk menyempurnakan saudara-saudaranya yang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang dari kamu sampai kamu mencintai untuk saudaramu apa yang kamu cintai untuk dirimu. Maka itu yang lebih dahulu dia perhatikan, sehingga ketika dia amar ma'ruf nahi munkar pun mudah untuk berterima. Tidak ada alasan bagi orang lain untuk mungkin merendahkan, walaupun ini bukan sesuatu yang benar dan dibenarkan. Ketika seorang yang amir bil ma'ruf atau nahi anil munkar, dia justru melakukan sebaliknya, Itu juga bukan alasan buat orang yang mendengarnya untuk kamu sendiri. Itu bukan alasan dia. Yang jelas dia sudah mendengar. Nah, seperti tadi. Kalau mau yang amar ma'ruf nahi mungkar itu orang yang maksum, bersih, suci, tidak ada lagi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mau kita terima perkataannya? Wala Imam Malik, wala bin Baz rahimahumullah. Apalagi masih itu. Apalagi sekedar asat itu. Mudarris, memudarrisat. Nah. Maka dahulukan berupaya. Dengan syair-syair para a'immah pun juga mengingatkan la tanha an khuluqin ta'ti mithlah. Amrun 'alaika idza fa'alta 'adzim. Jangan kamu melarang dari sesuatu padahal kamu sendiri melakukannya. Celaan besar. Kamu jika kamu melakukannya. Kamu melarang orang lain tapi kamu sendiri justru mengerjakannya. Kamu menyuruh orang lain tapi kamu sendiri tidak melakukannya. Ayat-ayat Allah mengancam. Hadis Nabi SAW sampai disebutkan, ya fulan, bukankah kamu dahulu di dunia amaran yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran? Iya, saya dulu menyuruh kamu kepada kebaikan tapi saya tidak pernah melakukannya. Saya melarang kalian dari perbuatan yang jelek yang mungkar tapi saya sendiri justru melakukannya. Terburai khususnya berputar-putar di dalam neraka. Walinya sebenarnya ibda dinasukkan. Perhatikan diri kita. Perhatikan diri kita. Tapi juga bukan alasan kan, untuk kita yang mendengar kamu sok suci, kamu sendiri juga seperti itu, tidak ada. Itu bukan alasan orang yang mukmin. Bukan alasan orang yang bertakwa. Ingat ancaman Allah, "Idza qila lahu taqillaha akhadathu al-izzatu bil ithmi fa hasbuhu jahannam." Cukup jahanam buat dia. Diingatkan takwa kepada Allah, malah membalikkan kamu sendiri. Itu bukan mukmin. Wa huwa aladdul khisam. Makanya kita pun hati-hati dari yang seperti ini. Benar yang disampaikannya dari Allah dan Rasulnya sesuai dengan pemahaman salaf. Kita saling mendoakan, mudah-mudahan dia diberi taufik oleh Allah untuk mengamalkan apa yang dia sampaikan, dan kita pun diberi taufik oleh Allah untuk mengamalkan apa yang kita dengar, tidak menjadi hujjah alaihi. Bahkan sebagian ulama kadang-kadang ketika melihat orang-orang menerima penyampaiannya, nah, mendengarkan menerima nasihatnya, khawatir terhadap diri mereka, menegur dirinya, bagaimana dengan kamu? Mereka mengamalkan dan kamu sendiri tidak. Berdoa kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau engkau menghukumku, menyiksaku, janganlah engkau menyiksaku di hadapan mereka supaya mereka tidak mengatakan. Ternyata Allah juga menyiksa orang yang menyampaikan, mengajak orang lain kepadanya. Bukan karena aku, tapi karena engkau, ya Allah. Nah, tapi yang jelas ayat-ayat seperti ini peringatan. Mereka yang ingin memberikan nasihat, mereka yang ingin memberikan teguran, amar ma'ruf nahi mungkar, supaya dia berhati-hati. Berat memang tanggung jawabnya. Bukan hanya celaan di dunia, di akhirat dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana, nah, ayat ini ditujukan kepada orang Yahudi, orang-orang ahlul kitab, sampai mereka dilaknat oleh Allah. Mereka mengenal apa yang sudah mereka ketahui tentang kebenaran, tapi mereka tidak beramal dengan kebenaran tersebut. Jadi orang-orang yang maghdub alaihim, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu juga ancaman-ancaman itu berlaku untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikan ayat-ayat ini selalu kita ingat. Ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab, afala ta'qilun. Siap juga untuk kita dibenahi, untuk memperbaiki diri, untuk muhasabah. Kita yang lebih bahkan lebih dahulu mengamalkan apa yang kita akan perintahkan kepada orang lain. Kita yang lebih dahulu menjauh, meninggalkan apa yang akan kita larangkan kepada orang lain. Sampai ada kisah ketika masa-masa di zaman Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, keadaan budak belian itu sengsara. Banyak yang mengeluh, ingin supaya orang-orang yang punya harta, punya budak itu memperhatikan masalah budak, dan mereka mau membebaskan budak tersebut atau meringankan keadaan budak-budak tersebut. Mengeluh, gak ada yang mau berbuat. Datang mereka kepada Al-Hasan Al-Basri mengeluhkan keadaannya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah diam, menahan diri sekian lama. Tidak juga menyampaikan, memberikan nasihat, memberikan tausiah. Beliau disebutkan beliau pada suatu ketika mendapatkan rezeki dari Allah, kemudian beliau beli budak, kemudian beliau bebaskan. Terlihat orang lain, kemudian baru beliau bicara. Melihat perbuatan beliau, banyak akhirnya menjadi ketika beliau menyampaikan, kaum muslimin yang melihat, yang memiliki budak pun akhirnya memperhatikan keadaan budak-budak mereka. Ditanya, kenapa wahai imam, tidak ketika dahulu ketika kami meminta Anda untuk menyampaikan. Karena beliau khawatir dengan ayat-ayat yang ini. Dia menyuruh melakukan, tapi dia sendiri belum melakukannya. Maka kemudian beliau membeli budak lalu membebaskannya. Sehingga tidak ada alasan mereka untuk mengatakan, Anda sendiri tidak melakukan. Minimalnya kata para imam, di antaranya Imam Ahmad, jika kita mungkin menyampaikan sesuatu yang ingin agar orang lain mengerjakan, kita pernah mengerjakannya. Kita pun meninggalkannya kalau itu yang kita larang. Itu akan berbekas. Ya. Nah, ini yang penting bagi kita semua, kita murabbi di rumah barangkali juga demikian. Nah, bukan hanya di madaris, ma'ahid. Ya. Nah, di rumah kita sebagai kepala rumah tangga. Ya. Apalagi anak-anak kita mungkin sudah apa namanya, di antara mereka mungkin ada yang cerdik. Abi nyuruh-nyuruh kita menghafal Quran, abi sendiri tidak pernah baca Quran. Nah, dia, nah kita mungkin akan bisa membantah. Abi sendiri tidak hafal Al-Quran, kita mungkin bisa membantah. Ya sudah, gantian, kamu yang cari manusia, abi yang hafal Al-Quran. Nah, bisa kan kita membantah? Tapi kan tidak boleh seperti itu. Karena hafal Al-Quran, hafal Al-Quran ini juga kepentingannya untuk kita pribadi, menunjukkan kecintaan kita kepada Allah, kepada Al-Quran. Baik, ala kulli hal, ini ayat-ayat seperti ini dan ayat yang tadi, surat Hud, juga surat Saf, itu peringatan. Maka siapapun kita hendaknya memperhatikan, menghisab diri-diri kita masing-masing. Jangan sampai ayat-ayat ini menjadi alasan bagi Allah untuk menghukum kita. Nah, besar ancamannya, berat. Tapi bukan berarti untuk menghalangi kita untuk menyuarakan al-haq. Al-haq tetap yuqal, tetap dikatakan pada tempatnya, ya, sesuai dengan hikmah. Qala rahimahullah qawluhu ata'muruna an-nasa bil birri ay bil iman wal khair. Kamu menyuruh orang lain beriman dan berbuat baik. Wa tansawna anfusakum, dan kamu lupakan diri kamu. Diumpamakan oleh mereka, di antara dalam riwayat Al-Khatib Al-Baghdadi, orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, tapi dia sendiri tidak mengerjakan itu seperti lilin. Nah, seperti lilin. Dia nerangi orang lain, tapi dia sendiri hancur. Merusak dirinya sendiri. Karena tidak melakukan apa yang dia sampaikan seperti itu. Qala ay tatrukunaha an amriha bidzalik. Buatan sauna fasakum, ini kamu tinggalkan diri-diri kamu sendiri. Tidak kamu suruh, tidak kamu perintahkan kepada yang baik. Tidak kamu dorong untuk beriman seperti orang Yahudi. Ya, mereka ketika bersama orang-orang Aus dan Khazraj, masing-masing sekutunya mengancam pihak yang lain bahwa akan datang nabi yang dengan nabi itu kami akan memerangi kalian seperti pembantaian Ad dan Samud. Pihak yang lain juga demikian. Menghasung seakan-akan mereka untuk seakan-akan mengingatkan orang-orang Aus dan Khazraj untuk bahwa kami pasti akan beriman dan kami akan berperang dengan nabi itu membantai kalian. Tapi setelah datang falam majahum ma'arafu kafaru bih. Jika datang yang sudah mereka kenal nabi tersebut, ciri-cirinya, tanda-tandanya, sampai di dalam riwayat disebutkan Huyai bin Akhtab dan saudaranya datang ke Quba melihat Nabi SAW datang bersama Abu Bakar rombongan pulang kembali ke Madinah, ditanya oleh saudaranya, ahuwa, diakah itu? Nah, kenapa? Terus bagaimana? Apa yang muncul ke dalam dirimu? Al-adawah, kebencian, permusuhan. Ini yang di dalam Uyay bin Akhtab, ayah dari bunda kita Nam Sofiyah. Dia kenal, dia tahu ciri-cirinya. Tapi ketika ditanya, apa yang kamu rasakan? Benci. Apa salah beliau sallallahu alaihi wasallam? Belum lagi beliau berdakwah. Dan ini memang sepanjang masa seperti itu. Dimanapun orang-orang yang saleh, orang-orang yang mukmin, orang-orang munafik pasti akan kepanasan. Walaupun orang mukmin ini tidak berbuat apa-apa, diam, pasti kepanasan. Gerah mereka melihatnya. Baik, qala rahimahullah. Aita trukunaha an amriha bidzalik. Walhal wa antum tatruna kitab. Padahal kamu kenyataannya kamu tuh membaca Alkitab juga, kamu membaca Taurat, Injil, Zabur, ada di tangan kamu. Nah, ini juga kamu mempelajari Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, belajar agama, mendengarkan tausiah, hadir di majelis ilmu, semangat sampai dapat gelar PhD. Nah, tahu PhD? Masar Halafah dan Daurah. Ini PhD. Nah, wantum tatruna kitab afala ta'qilun. Apa kamu tidak berakal? Asmal aqla aqlan li'annahu ya'qilu bihi ma yanfa'uhu minal khair. Dinamakan akal itu akal karena dia dengan akal tersebut orang itu akan memikirkan apa yang bermanfaat dari bagi dirinya dari berbagai kebaikan. Wa yanqilu bihi amma yadurruhu, dan ia akan menahan seperti iqal. Kalau iqal ya, imamah itu kan ada talinya itu hitam, itu namanya iqal. Dia menahan supaya imamah itu tidak, apa, sorban itu tidak, nah, tidak jatuh. Nah, itu iqal. Yang dinamakan iqal bagi akal itu dinamakan juga seperti itu karena akal itu menahan pemiliknya dari yang membahayakan dia. Dari hal yang membahayakan dia. Nah, tentu tingkat sama-sama binatang juga berakal. Nah, makanya alangkah jeleknya perumpamaan bagi manusia ketika binatang-binatang ternak, ketika mereka tahu merasakan adanya bahaya, mereka berhenti. Ingat kisah Mahmud Al-Fil, gajah, tentara bergajah dengan namanya Mahmud. Dia tahu bahaya kalau dia melangkah menghadap ke Ka'bah, ke Mekah, masuk ke Mekah, dia akan binasa. Kalau dia dibawa kepada arah yang lain, dia dengan cepat bangkit. Nah, tahu dia bahaya. Binatang apapun juga dengan kuda, ya, ataupun yang lainnya. Kalau mereka merasakan adanya bahaya, ancaman bahaya, mereka akan menghindar. Tapi alangkah jeleknya manusia, alangkah celakanya dia, akalnya tidak berfungsi untuk menahan dia dari sesuatu yang membahayakan dia, yang merugikan dia dunia dan akhiratnya. Makanya pantas ketika mereka ditegur, disebutkan oleh Allah, lahum qulubun la ya'qiluna biha la yasmauna biha wa lahum adhanun la yasmauna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adhal. Mereka punya hati, punya akal, tapi enggak bisa memahami. Mereka punya telinga, tapi enggak bisa mendengar. Mereka punya mata, tapi tidak bisa melihat. Mereka seperti ternak. Peternak masih mending. Tahu ada bahaya, mereka akan berhenti. Ulaika kalan ambal hum, bahkan lebih sesat. Ini iman manusia. Makanya yang seperti ini alangkah kita ingat-ingat, baca yang sering kita baca. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Kenapa mereka sampai dijatuhkan, direndahkan serendah-rendahnya? Apa yang mereka banggakan? Manusia itu apa yang mereka banggakan? Akal. Tapi ketika tidak berfungsi, lebih rendah daripada binatang. Soalnya juga. Illa alladzina aman, kecuali orang-orang yang beriman. Ini yang berfungsi akalnya. Bisa mencerna, bisa memahami, bisa memikirkan, bisa meresapi, bisa menghayati. Qala wa dzalika annal aqla yahussu sahibahu an yakuna awwala fa'ilin lima ya'muru bihi. Karena akal itu kalau itu berfungsi, dia akan mendorong pemiliknya untuk dia menjadi orang yang pertama sekali melakukan apa yang dia perintahkan. Wa awwalu tarikin lima yanha anhu, dan menjadi orang yang pertama sekali meninggalkan apa yang dia larang. Ajaban li syaikhin ya'muru nas bit tuqa wa maraqab ar-rahmana yawman wa mattaqa yara aklal hashish war riba wa man ra'a al-haqqa tazandaqa. Ini di antara makhluk. Dulu Syekhuna Mukbil rahimahullah sekarang kenapa membacakan ayat ini, syair-syair seperti ini. Sungguh aneh seorang syekh menyuruh orang lain bertakwa sementara dia sendiri wa maraqabar rahmana yauman wa mattaqa. Sama sekali sehari pun tidak pernah dia merasa munafabah, merasa diawasi oleh Allah dan tidak pernah bertakwa. Dia memandang bahwa berpendapat bahwa makan riba boleh, makan hasis qat, kalau di Yaman itu namanya qat, mirip-mirip ganja tapi lebih. Syekh ini menganggap boleh. Wa man ra'a al-haqqa tazandaq, siapa yang melihat al-haq sahih Bukhari dan Muslim itu pasti jadi zindik. Ini syekh ini. Nah, ada yang demikian ini jadi sangat jadi mahfudzat di kalangan talabah. Semestinya kalau dia betul-betul berakal, siapapun dia, dia akan menjadi orang yang pertama sekali mengerjakan apa yang dia perintahkan dan menjadi orang yang pertama sekali meninggalkan apa yang dia larang. Faman amara ghairahu bil khairi wa lam yaf'alhu aw nahahu an syarri falan yatruku dalla 'ala adami aqlihi wa jahlihi. Siapa yang memerintahkan orang lain kebaikan tapi tidak pernah mengerjakannya, melarang orang lain dari kejelekan tapi justru mengerjakannya, tidak pernah dia tinggalkan, itu menunjukkan dia tidak punya akal. Dalla ala adami aqli wa jahli, dan menunjukkan pula kejahilannya. Khususan lebih-lebih lagi idza kana aliman bidzalik, kalau dia tahu. Lebih-lebih lagi khususnya kalau dia tahu perkara tersebut, ini salah dia lakukan, ini benar tapi tidak dia lakukan. Qad qamat alaihi al-hujjah, tegak hujjah, ada alasan bagi Allah untuk menghukum dia. Cuma sayang kita selalu merasa nyaman karena tidak pernah melihat hukumannya ketika kita melakukan itu. Nah, kita menyuruh orang lain berbuat baik, tapi kita tidak melakukannya. Kita melarang orang lain berbuat jelek, tapi kita justru tidak meninggalkannya. Kadang-kadang tidak segera. Mungkin sekarang kita rasakan akibatnya. Setahun, dua tahun, sepuluh tahun, bahkan na'udzubillah saat-saat kita butuh. Kadang-kadang sebagian orang, dulu di zaman kita salaf, di zaman salaf kita, ketika mereka melakukan maksiat, mereka lihat asarnya. Mereka lihat asarnya pada kendaraan mereka, anak istri mereka. Nah, ada akibat yang dia lihat. Ditegur langsung oleh Allah. Kadang-kadang ada lagi yang seperti yang diceritakan oleh Ibnu Qayyim, 40 atau 20 tahun lagi kamu akan merasakan akibatnya. Nah, namun yang paling celaka adalah orang yang tidak merasa kalau dia sedang dihukum oleh Allah dengan akibat dosanya. Tidak tahu dia kalau dia sedang dihukum. Nah, ini yang bahas. Ya, terus apalagi kalau misalnya dibiarkan oleh Allah, hartanya tambah, sehatnya tambah. Nah, hukumnya ini pengaruhnya tambah, penuntutnya banyak, tapi maksiatnya tetap. Nah, Allah sengaja demikian. Falam manasu ma dzukiru bihi akhadnahum baghtah. Ketika mereka sudah lupa dengan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami hukum dengan tiba-tiba. Fa idzahum mublisun. Sampai akhirnya mereka putus asa. Qala rahimallahu wa hadhihi al-ayat wa in kana nazalat fi sababi bani Israil fa hiya ammatun likulli ahad. Ayat ini walaupun turun berkenaan dengan Bani Israel. Sebabnya adalah Bani Israel. Maksudnya ceritanya tentang Bani Israel. Nah, ditujukan kepada Bani Israel. Tapi dia berlaku umum untuk siapa saja. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ta'ala. Liqaulihi ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Panggilan buat orang-orang yang beriman. Untuk memenuhi tuntutan keimanan itu dengan supaya mereka berhati-hati. Supaya mereka berhati-hati. Walaysa fil ayati annal insan idza lam yaqum bima amara bihi annahu yatrukul amra bil ma'ruf wa yanhya 'anil munkar. Tapi kata beliau, tidak ada di dalam ayat ini keharusan ataupun dalil bahwa seseorang ketika dia tidak mengajak orang lain amarnya ini kepada ke yang baik, tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, bukan berarti dia meninggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahi anil mungkar. Dia tinggalkan semua, tidak menyuruh orang lain, tidak pula melarang. Bukan demikian. Li'annaha dallat 'ala tawbiq bin nisbati ilal wajibain. Nah, karena ayat ini sebetulnya adalah menunjukkan kepada celaan sehubungan kepada yang berkaitan dengan dua kewajiban, amar ma'ruf nahi munkar. Wa illa faminal ma'lum anna 'alal insani wajibain. Kalau tidak, maka sebetulnya pada setiap orang itu ada dua kewajiban. Amara ghairahu wa nahya. Amru ghairihi wa nahyi. An wa nahyihu. Menyuruh orang lain dan melarang orang lain. Wa amru nafsihi wa nahyi wa nahyuha. Menyuruh dirinya sendiri dan melarang dirinya sendiri. Nah, dia yang tahu keadaan dirinya. Nah, fataraka ahadahuma atau fatarku ahadihima la yakunu rukhsatan fi tarkil akhar. Dia tinggalkan salah satu dari kedua hal ini, itu tidak menjadi keringanan untuk dia meninggalkan yang lain. Misalnya apa? Dia meninggalkan dirinya. Dia tidak menyuruh dirinya untuk berbuat baik, tidak memaksa. Kadang-kadang kita setengah-setengah terhadap diri kita, orang lain ketat. diawasi orang tersebut. Sementara dia sendiri biasa-biasa saja menyuruh dirinya. Yang penting ada. Mestinya dia yang lebih berat. Kalau para salaf dahulu, mereka menghukumi dirinya lebih berat daripada menghukumi orang lain. Mereka memerintahkan orang lain kepada dirinya, dia lebih paksa. Lebih keras paksaannya terhadap dirinya, lebih ketat. Nah, keluarganya juga demikian. Keluarganya pun juga demikian. Lihat bagaimana Rasulullah SAW, Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib atau Hasan bin Ali bin Abi Thalib mengambil, menjumput sebutir kurma sadaqah, kurma zakat, masukkannya ke mulutnya, Rasulullah langsung korek dari mulut cucunya. Kamu tidak tahu, kalau keluarga Muhammad SAW tidak boleh makan zakat, min al-sakhinna. Lihat bagaimana beliau juga terhadap orang-orang dekat beliau, orang-orang yang beliau cintai. Ketat. Nah, tasamuh terhadap, bahkan terhadap orang kafir sekalipun, terhadap yang jelas-jelas munafik. Nah, ini beda. Nah, ini seperti itu yang diajarkan oleh salaf. Mereka mungkin mengayun terhadap orang lain ringan, tapi terhadap diri dan keluarganya dia ketat. Nah, qala rahimahullah, kalaupun dia meninggalkan salah satunya, tidak menyuruh orang lain, dia tidak boleh meninggalkan amru nafsihi. Atau sebaliknya, dia meninggalkan amru nafsihi, dia tidak boleh untuk meninggalkan menyuruh orang lain. Nah, tidak ada keringanan untuk dia tinggalkan yang lain. Kalau dia tidak mau menyuruh orang lain, dia harus ingat dirinya. Harus dia suruh dirinya. Dia tidak mau melarang orang lain, dia ingat kembalikan kepada dirinya untuk dia larang. Fa innal kamal an yaqumal insanu bil wajibain. Karena yang sempurna itu adalah ketika seorang itu menjalankan dua kewajiban tersebut. Dia menyuruh dirinya dan menyuruh orang lain, dia larang dirinya, dia juga larang orang lain. Ini dasarnya. Nah, bagaimana dalam surat Al-Asr. Nah, setelah orang itu menyempurnakan dirinya dengan iman dan amal saleh, dia pun harus menyempurnakan orang lain. Ini sudah lewat dalam tafsir Juz Amma. Nah, dia ajak orang lain untuk beriman. Dia ajak orang lain untuk beramal. Apa yang keluar dari hati, itu akan masuknya ke hati. Apa yang dari cuma dari mulut, itu cuma sampai di kuping, keluar dari dan sebelahnya. Ini kata mereka. Qala wan nafsu al-kamil an yatrukahuma. Kekurangan yang sempurna, betul-betul rugi, itu meninggalkan semuanya. Tidak beriman dan beramal saleh, tidak pula mengajak orang lain, tidak tawasau bil haq, tidak tawasau bis sabr. Wa amma qiyamuhu bi ahadihima dunal akhar falaysa fi rutbatil awwal. Kalau dia mengerjakan salah satunya tapi tidak mengerjakan yang lain, misalnya dia beriman dan beramal saleh tapi tidak tawasau bil haq, tidak tawasau bis sabr, dia tidak berada pada tingkatan yang pertama. Wa huwa dunal akhir. Tapi dia tidak berada di bawah yang tadi, yang nafsul kamil tadi, di tengah-tengah. Nah, karena ada upayanya untuk menjaga, kali tidak menjaga dirinya. Walaupun dia enggak peduli dengan orang lain. Kadang-kadang sebagian orang berpegang dengan ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. La yadurukum man dhalla idza tadaitum. Enggak usah pedulikan orang lain, berdalil dengan ayat ini surah Al-Maidah. Nah, 105 itu. Nah, ini salah kata dan sebagian ulama ini diantaranya dinukil oleh mereka dari Abu Bakar Siddiq. Nah, bagaimana penerapannya? Kamu sudah amar ma'ruf nahi munkar dulu, berusaha, beramal, menyampaikan, kemudian orang tidak mau menerima, itu urusan dia juga. Alaikum amputasi. Sudah, perhatikan diri kamu saja. Kalau orang tidak mau menerima, dinasehati, tidak mau terima, diperingatkan, ya. Nah, enggak mau terima, enggak mau mengamalkan, tidak mau meninggalkan, ya sudah. Alaikum anfusakum, baru berpegang dengan ayat ini. Nah, wa aidan fa innan nufus majwulatun ala adamil inqiyad liman yukhalifu qawluhu fi'lahu. Juga jiwa kita manusia itu majwulah, dia dari sananya tercetak untuk tidak mau tunduk dengan orang yang perbuatannya berselisih, berbeda dengan tindakannya. Kamu nyuruh orang, nah, tapi kamu sendiri tidak melakukan. Kamu melarang orang, tapi kamu sendiri melakukan. Jiwa kita itu biasa akan menolak. Itu ada orang-orang yang demikian. Tapi kalau kita mau memikirkan lagi lebih lanjut, kita sudah mendengar, menyanyi mendengar, nah, itu sudah menjadi hujjah. Tinggal kita yang memilih. Tinggal kita memilih. Nah, walaupun jiwa kita punya keadaan seperti ini, ammaratun bisu', tidak suka dengan yang demikian ini, tapi mau tidak mau kita pun harus ingat, kita sudah dengar kalamullah dibacakan, kita dengar sabda Nabi SAW disampaikan, mau tidak mau sudah jadi hujjah alaina atau hujjah lana kalau kita mengamalkan. Nah, ya, faqtada'uhum bil af'ali ablagh min ibtida'ihim bil aqwal al mujarradah. Ikutan, anutan peneladanan mereka dengan perbuatan tindakan itu lebih terkesan daripada dengan sekedar ucapan. Syekhuna Muqbil pun juga demikian pernah menyampaikan. Nah, ya, beliau ketika mengungkapkan musyahadati fi mamlakatil Arabiyah Saudiyah. Nah, beliau mengungkapkan perasaannya ketika selama ini mungkin mendengar berita ataupun yang miring tentang mamlakat Saudiyah, tidak mempunyai ihtiram kepada para ulama. Sampai beliau di Saudi disambut luar biasa. Padahal 25 tahun beliau di blacklist, enggak boleh masuk. Selalu kata para asatid yang lebih dahulu datang itu sering Syekh sejak berapa tahun yang lalu selalu mengatakan insyaallah kita akan haji gratis tahun ini atau besok atau enggak. Sampai kita ini ketika akhir hayat beliau, beliau juga masih mengatakan demikian. Ditambah dengan hadis yang juga sering beliau sebut, jika aradallahu qabada 'abdin ja'ala lahu fiha hajah. Kalau Allah fi ardina, ada temannya, jika aradallahu qabada 'abdin bi ardin ja'ala lahu fiha hajah. Jika Allah ingin mematikan seseorang di suatu tempat, Allah jadikan dia punya hajat di sana. Kata mereka, kata para asatidz, itu selalu diulang-ulang oleh beliau sampai menjelang wafatnya. Sering diucapkan oleh beliau. Bahkan beliau juga mengungkapkan, insyaallah kita akan haji gratis tahun ini. Subhanallah. Nah, sampai di Saudi dalam keadaan beliau mendapatkan perawatan, dibiayai oleh pemerintah Yaman, dibiayai juga oleh pemerintah Saudi sampai ke Amerika. Nah, beliau mendapatkan kesan luar biasa. Beliau sampai beliau mengungkapkan, kita tidak terkesan dengan perbuatan, dengan ucapan kosong. Tapi kita terkesan dengan tindakan, melihat bagaimana ihtiramnya para pembesar kerajaan Saudi terhadap para ulama. Nah, luar biasa penghormatan mereka. Nah, yang membuat beliau merasa bersyukur. Nah ini ikhwan fillah, penting. Nah, jangan kita jadi orang-orang yang pertama melakukan apa yang kita larang, menjadi orang yang terakhir mengerjakan apa yang kita perintahkan. Kita tetap menyampaikan, walaupun mungkin kita belum mampu untuk melakukannya saat ini, bukan menghalangi, ya. Dan itu bagi kita yang mendengar bukan jadi alasan, kamu sendiri belum melakukan. Nah, kamu sendiri juga tidak seperti itu. Itu bukan alasan bagi kita. Urusan dia dengan Allah. Kalau dia belum mampu melakukannya, atau dia justru melakukan yang sebaliknya, tapi kita yang mendengar, kita akan ditanya oleh Allah. Inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Madza ajabtum? Apa yang akan kita jawab? Nah, kita sudah dengar, kita mau mengatakan ma ja'ana min basyir wala nadhir. Enggak, sudah ada yang menyampaikan kepada kita walaupun orangnya seperti itu. Ya. Nah, wallahu a'lam. Ini tambih buat kita semua. Jangan mengajarkan, jangan memberikan, menyampaikan kalau kita sendiri tidak mampu atau belum kita lakukan. Kerjakan dulu minimalnya sekali, atau sama-sama tampakkan juga bahwa kita bukan orang yang merendahkan, melanggar ucapan. Istain billah, banyak minta tolong kepada Allah untuk diberi taufik, supaya kita mampu mengerjakan apa yang kita perintahkan pada orang lain dan mampu untuk meninggalkan apa yang kita larangkan dari orang lain. wallahu a'lam bishawab. Nas'alullah an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardha. Nanti ya ada kabar insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Subhanakallahumma